aku cintamu yang terindah sampai akhir. Namamu di hati ini maaf kasih. Tiada daya ku menerima kisah cinta, cerita asmara karena tinggi jarak dinding pemisah. Ladies and gentlemen, please welcome I, DJ Rakim, Remix. Terima kasih. Bye. gentlemen, please welcome I, DJ Rakel Remix. Sampai di sini. Please welcome I, DJ Rakim, remix. Semuanya sama. Please welcome I, DJ Rakim Remix. Ladies and gentlemen, please welcome I, DJ Rakim Remix. Thank you. DJ Rakim. Remix. Sayang, tolong.